Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-75. Kala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu al-khamisatu wa sab'un. Pembahasan yang ke-75, da'watuhum an-nasa ilal kufri ma'al ilmi. Seruan mereka, da'wahnya mereka kepada manusia menuju kepada kekufuran, diiringi dengan, disertai dengan pengetahuan mereka terhadap kekufuran tersebut. Ai, orang yang berdakwah tersebut tahu itu sebuah kekufuran, tapi mereka menyeru manusia menuju kepada kekufuran tersebut. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Mereka para da'i-da'i yang dalal, orang-orang ahlul jahiliyah, mereka menyeru kepada manusia menuju kepada kekufuran, disertai dengan pengetahuan mereka bahwasanya apa yang mereka seru itu adalah sebuah kekufuran. Berkata al-imam atau berkata al-syeikh Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah, wa hadha sinfun akhar min du'atil dalali. Ini adalah jenis yang lain dari para penyeru kesesatan. Jenis pertama adalah apa yang beliau sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menyeru manusia kepada kesesatan tanpa menggunakan dalil, tanpa hujjah, tanpa basirah, tanpa nas, berbekal kesemangatan semata, bodoh terhadap dalil, tapi mereka menyeru, berani berdakwah kepada manusia. Nah, akhirnya mereka menyeru kepada kesesatan, kekeliruan, karena memang tidak ada dalil. Nah, jenis yang kedua ini adalah mereka ngerti, mereka tahu, tapi hanya karena hawa nafsunya, hanya karena gengsi untuk mengikuti kebenaran misalnya, sehingga mereka tetap menyeru manusia kepada kebatilan. Maka kata beliau hafizallahu ta'ala wara'ah, wa hadha sinfun akhar min du'atil dalal. Ini adalah jenis yang lain dari para penyeru kesesatan. وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته, yaitu mereka yang menyeru berdakwah untuk memalingkan manusia dari kebenaran bersama dengan pengetahuan mereka bahwasanya apa yang mereka seru itu adalah sebuah kebatilan. Baghyan wa inadan, dikarenakan perbuatan baghi, hasad, wa inadan dan penentangan. Kadang juga diartikan baghyan melampaui batas. Wasinful awwalu yad'una an-nasa ila al-batili wa hum la ya'rifuna al-haqqa. Jenis yang pertama, mereka menyeru manusia kepada kebatilan dalam keadaan si penyeru tadi, dalam keadaan orang yang mengajak kebatilan tadi, la ya'rifuna al-haqqa, gak ngerti kebenaran, gak ngerti al-haq. Kita sebutkan tadi, gak tahu dalil, gak tahu nas, berbekal ikut-ikutan. Saya gak ngerti, sudah pokoknya ikut, pokoknya berdakwah saja, ajak manusia misalnya. Zahiruha annahu hasanatun wabati taib atasnya. Wakila sinfaini khatirun, dan kedua jenis kelompok ini kedua-duanya berbahaya. Wahum la yakuluna linnasi ukfuru, keduanya itu mereka tidaklah terang-terangan mengatakan kepada manusia, kufurlah kalian, berbuat bid'ahlah kalian. Tidak. Wa innama ya'tunahum bitariqatin muzakhrafatin, hanya saja mereka mendatangi manusia itu dengan cara, dengan jalan yang terlihat indah tapi sebenarnya tipuan, menipu. Muzakhrafah, tipuan, kelihatannya indah tetapi sejatinya adalah menipu. Tidak akan mereka mengatakan langsung, berbuat kufurlah kalian, adakanlah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Tidak. Tapi mereka bingkai, mereka tutupi itu dengan ucapan-ucapan yang indah tapi penuh tipuan. Zukhrufal qawli ghurura, kata Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang indah tapi menipu. Begitu juga amalan-amalan yang kelihatannya bagus tapi penuh dengan tipu daya. Zahiruha annaha hasanatun, penampakannya sungguh indah, bagus. Wa batinuha kufrun, tetapi di dalamnya penuh dengan kekufuran. Di luarnya subhanallah seperti sunnah, pakaiannya pelihara janggut seperti sunnah, dalamnya penuh dengan kebid'ahan. Banyak yang demikian. Hakadha du'atul dalali, demikianlah keadaan para da'i-da'i kesesatan. Wa iblisu ja'a ila qaumi nuhin lamma wajadahum qad hazanu ala salihin alladhina matu. Dan iblis, dia datang kepada kaumnya Nuh tatkala iblis mendapati mereka, kaumnya Nuh, mereka sungguh bersedih dengan meninggalnya orang-orang saleh. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Lima orang saleh meninggal, semuanya meninggal. Mereka begitu sedih. Ja'ahum bitariqin dinin, iblis datang kepada mereka melalui pintu agama. Melalui pintu agama. Waqala, dan iblis mengatakan, sawwiru suwarahum. Iblis datang melalui pintu agama, seakan-akan itu seperti sebuah ajaran agama. Iblis membisikkan dan mengatakan, sawiru suwarahum, buatlah gambar-gambar untuk mereka, bikin prasasti untuk mereka, mengenang mereka, bikin patung, bikin ini supaya jadi kenang-kenangan. Nah, untuk menjadi kenang-kenangan, bikin gambar. Nah, bahasa kita sekarang, bikin foto untuk menjadi kenang-kenangan. Agar apa? Min ajli idza raaitumuha an tanshatu 'ala al-ibadati. Dalam rangka apabila kalian melihat prasasti tersebut, melihat gambar tersebut, patung tersebut, foto tersebut, maka kalian akan bersemangat di dalam melakukan ibadah. Dari sisi mana? Teringat, ini Wan misalnya. Dulu dia melakukan ini, melakukan itu, begitu semangat. Nah, sehingga kalian akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Wa tadzakkaru ahwalahum wa salahahum. Kalian akan ingat keadaan-keadaan mereka dulu dan juga kebaikan-kebaikan mereka, wa dinahum, dan agama mereka. Dengan adanya prasasti tersebut, dengan adanya gambar, dengan adanya patung tersebut, maka tatkala kalian beribadah akan semangat, kemudian kalian akan teringat akan jasa mereka, kesolehan mereka, semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunashyitunakum 'alal ibadati, maka itu semua akan menjadikan kalian, menjadikan kesemangatan untuk kalian dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian memandangnya, dengan kalian mengingat-ingatnya, maka itu semua yunashyitunakum. Nah, menjadikan semangat untuk kalian atas ibadah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak ini dilakukan oleh orang-orang mutasawwifah. Nah, mereka pasang gambar-gambar, mursyid-mursyid mereka, guru-guru mereka, pembimbing-pembimbing mereka, dan terkadang sebagian mereka salat dengan memandang dan melihat foto dari gurunya tadi, dalam rangka menjadikan salat mereka lebih khusyuk, lebih semangat dalam melakukannya, dan seterusnya. Ketahuilah, itu diantara tipu daya syaitan kepada seseorang dengan masuk melalui pintu agama. Fawaja'ahum bitariqin nasihati. Maka dia iblis datang kepada kaumnya Nuh melalui pintu nasihat. Nah, dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya, tatkala iblis ini melihat kaumnya Nuh begitu sedih atas kepergian orang-orang saleh, lima orang saleh tadi, maka iblis mulai membisikkan, buatlah patung untuk mereka agar kalian itu tidak dikatakan ingkar terhadap jasa mereka. Taib. Wa tariqid dini, dan melalui pintu agama. Wa huwa yuridu anna hadhihi suwara takunu asnaman fin nihayati. Dan dia iblis menginginkan bahwasannya gambar-gambar itu tadi, prasasti-prasasti itu tadi, nantinya akan menjadi berhala. Nantinya akan menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, fi nihayati, tujuannya itu. Pada tujuannya, pada ujungnya, itu yang diinginkan. Naam. Dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanat asnaman, dan jadilah akhirnya gambar-gambar prasasti-prasasti tadi menjadi sebuah berhala. Kapan? Lamma mata ahlul ilmi, tatkala meninggal orang-orang yang mengerti terhadap ilmu di zamannya itu. Disebutkan kurang lebih berlalu atau berlangsung selama 3 generasi. Generasi pertama, mereka dirikan itu prasasti tersebut hanya untuk mengenang jasa dari 5 orang soleh tadi dan memberikan semangat bagi orang yang ditinggalkan dalam beribadah, mengenang keadaan-keadaannya dan seterusnya dan seterusnya. Anaknya, generasi yang kedua, mengetahui namun semakin berkurang keilmuan, semakin berkurang ilmu. Dan kemudian generasi yang ketiga, mulailah mereka tidak cuma mengenang tetapi mengibadahi prasasti-prasasti tersebut sehingga menjadi sebuah berhala. Lamma mata ahlul ilmi wa mata hadzal jailu jaa jailun jahilun ba'dahum. Tatkala para ulama ahlul ilmi, orang-orang yang mengerti ilmu di masa itu banyak yang meninggal, dan juga generasi di saat itu meninggal, datanglah generasi yang penuh dengan kebodohan setelah mereka. Datang generasi setelah mereka di mana kebodohan menyebar. Karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih dibanding kebutuhan mereka terhadap makan dan minumnya. Kebutuhan terhadap ilmu. Karena kalau ilmu tercabut, maka yang ada adalah kerusakan. Maka mendidik putra-putri kita di atas ilmu agama lebih dibutuhkan dibanding mereka mengerti tentang ilmu-ilmu dunia. Karena tatkala mereka tidak memiliki ilmu agama, maka yang ada adalah kerusakan. Kebatilan mereka sangka kebenaran, kesyirikan mereka sangka itu sebuah tauhid, bid'ah mereka sangka itu adalah sunnah, maksiat mereka sangka itu adalah ketaatan, dan seterusnya. Ilmu lebih dibutuhkan dibanding makan dan juga minum kita. Karena ilmu ini akan menerangi hati kita, menuntun hati kita. Ibarat dia seperti pelita cahaya yang akan menerangi gelapnya malam. Demikian juga ilmu. Kalau kita terbimbing dengan ilmu syariah, dengan agama, apapun yang terjadi kepada kita senantiasa terbimbing dengan ilmu syariat insyaallah ta'ala, sehingga kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Tapi kalau seseorang itu jahil terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ada adalah kerusakan dan kerusakan, penyimpangan dan penyimpangan. Faqala syaitanu inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwara illa liya'buduha. Maka syaitan membisikkan kepada generasi yang datang belakangan tadi, yang sudah hilang ilmu, mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dulu itu, tidaklah mereka membuat, menegakkan gambar-gambar ini kecuali untuk mengibadahinya. Wabiha kanu yasqaunal matar. Melalui merekalah dulu bapak-bapak kamu itu meminta untuk diturunkan hujan. Melalui mereka ini. fa'abaduha min dunillahi azza wa jalla. Maka akhirnya generasi yang jauh dari ilmu syariah ini, mereka mengibadahi berhala-berhala tersebut. Mereka jadikan sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicabut dengan begitu saja, tetapi ilmu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqabdil ulama, dengan diwafatkannya orang-orang yang mengetahui, mumpuni terkait dengan ilmu agama Allah. Hatta la yabqa aliman, hingga kemudian tidak tersisa lagi seorang yang alim, seorang yang mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqadan nasu ru'usan juhal, maka manusia akan menjadikan seseorang yang jahil untuk mengurusi urusan mereka. Fasa'alu wa aftau bi ghairi ilmin, mereka bertanya kepada orang yang diangkat tadi, yang diulamakan, yang diustadkan, yang dikiaikan, bertanya kepadanya dan dijawab. Fadallu wa adallu, maka karena jawaban tadi tentulah jawaban yang tidak berdasar, karena memang enggak punya ilmu, maka sungguh yang memberi jawaban tadi telah tersesat, demikian juga dia telah menyesatkan orang yang bertanya kepadanya. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karenanya ilmu ini tidak ada tandingannya dengan apapun. La ya'dilu al-ilmu syai', kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada sesuatu bisa menandingi ilmu. Nah, ilmu agama tentunya tidak ada. Sedekah jariah enggak bisa menandingi ilmu. Nah, anak yang saleh enggak bisa juga menandingi ilmu yang bermanfaat. Dari sisi mana? Tayib. Dijelaskan oleh sebagian para ulama kita terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalan dia kecuali tiga perkara. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah, dari infak yang jariah, yang mengalir terus. Nah, taib. Sedekah jariah ini satu saat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, bisa terputus. Nah, dia bangun masjid misalnya, dia bangun madrasah misalnya. Nah, kemudian qadarullah wa masyafa'al, terkena musibah, entah banjir bandang, entah tsunami, entah gempa, entah ini, entah itu misalnya, roboh semuanya, selesai. Nah, terputus, yang akhirnya gak bisa dimanfaatkan lagi misalnya, terputus. Nah, karena yang namanya jariah mengalir selama sedekah yang dia keluarkan, infak yang dia keluarkan, selama itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin, maka selama itu pula lah dia akan mendapatkan balasan pahala. Tapi begitu berhenti, ya berhenti. Demikian juga waladun saleh, seorang anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Iya, seorang anaknya yang masih hidup, dia mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak ada jaminan kemudian cucu-cucunya ini juga masih ingat, cucu-cucunya ini menjadi cucu-cucu yang saleh. Tidak ada jaminan. Begitu tidak menjadi saleh, ya selesai. Nah, tetapi yang akan terus mengalir adalah ilmu. Yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lihatlah para ulama kita. Nah, ini adalah sebuah perkara yang kita saksikan sendiri. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Beliau tidak memiliki harta. Beliau bukan termasuk orang-orang hartawan. Beliau juga belum sempat menikah. Tapi lihat apa yang beliau wariskan, ilmu termanfaatkan sampai detik ini. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau bukanlah seorang hartawan dan juga belum sempat menikah karena beliau meninggal muda. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tapi lihatlah ilmu yang diwariskan. Setiap diucapkan nama beliau diiringi dengan doa. Tulisan-tulisan beliau, karangan-karangan beliau senantiasa terbaca. Ilmu yang akan terus mengalir. Nah, karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan tadi perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la yadiluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu pun. Kaifa dzak? Murid-murid Imam Ahmad menanyakan, bagaimana bisa? Ayo. Apabila kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian dia amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang kita ajarkan. Kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala. Terus demikian. Nah, maka ini yang terus menerus menyambung, menyambung, menyambung. Makanya tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Semangat ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, ta'awun di dalamnya dalam menyebarkan ilmu. Karena semua akan mendapatkan bagian. Nah, semuanya akan mendapatkan bagian. Tidak hanya orang yang berbicara, tidak hanya muhadir, nah, tapi semua yang bergabung, berta'awun di dalamnya, semua mendapatkan bagian keutamaan. Hanya saja besar kecilnya itu tergantung dari niat kita masing-masing. Semakin ikhlas, semakin besar yang dia dapatkan. Semakin tidak ikhlas, semakin kecil. Nah, qala rahimallahu, qala hafizallahu ta'ala, wa kadzalika du'atud dalali la yatuna lin-nasi bid'awati ila syarri al-makshufi. Demikianlah, maka demikianlah juga keadaan para penyeru-penyeru kesesatan. Mereka tidaklah mendatangi manusia dengan ajakan kepada kejelekan terang-terangan. Innama yatunahum bitariqin muzakhrafatin yuhassinunaha lin-nas thumma fi nihayati yasulu lahum maqsadahum. Kemudian di ujungnya itu yahsulu lahum, mereka akan sampaikan kepada orang yang diajak tadi maksud dan keinginannya untuk mengikuti ini, untuk ikut ke sana dan seterusnya. Wadu'atul dalali lamma da'u nasa ila syirki bi'ibadatil adrihati lam yakulu lahum u'buduha. Para da'i, penyeru-penyeru kesesatan tadi, tatkala mereka berdakwah kepada manusia kepada kesyirikan untuk mengibadahi kuburan, mereka tidak mengatakan kepada orang yang didakwahi tadi, ubuduha, beribadahlah kepada kuburan ini, sujudlah kamu kepada kuburan ini misalnya. Mereka tidak mengatakan demikian. Bal qalu lahum haula'i awliya'u wasalihun. Bahkan mereka akan mengatakan, ini yang dimakamkan di sini adalah wali Allah, yang dimakamkan di komplek pemakaman ini adalah orang-orang saleh. Mereka tidak akan mengatakan, sholatlah kalian demi mereka yang dikubur ini, berpuasalah kalian demi yang dikubur ini. Tidak. Mereka akan katakan, ini adalah orang-orang saleh semuanya. Ini semuanya adalah wali-wali Allah. Lahum makanatun indallah. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang dimakamkan di sini ini semua memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa antum taqarrabu ilaihim min ajli ayuqarribukum ila Allah. maka kalian mendekatkan diri kepada mereka ini, orang-orang saleh, kepada wali-wali Allah ini, dalam rangka agar para wali-wali Allah dan orang-orang saleh ini mendekatkan kalian kepada Allah. Nah, difahami ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kalian lakukan dari perbuatan ini, perbuatan itu, ziarah ini, ziarah itu, haul ini, haul itu, misalnya, itu adalah dalam rangka kalian mendekatkan diri kepada ini, mereka ini, orang saleh dan para wali Allah. Nah, agar mereka ini nanti mendekatkan kedudukan kalian di sisi Allah, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu wasa'il ta wa wasa'ila lakum indallahi 'azza wa jall. Maka jadilah mereka ini orang-orang saleh dan para wali yang dimakamkan di sini, mereka itu adalah sebagai perantara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai perantara, penghubung, tangga untuk menyampaikan hajat, kebutuhan dan keinginan kalian. Ja'uhum bihadhihi tariqati, maka para penyeru kesesatan ini mendatangi manusia dengan pintu yang seperti ini. Wa hiya mahabbatus salihina, yaitu pintu mencintai orang-orang saleh. Nah, kalau orang awam kemudian dikatakan hal yang demikian, biasanya akan terpengaruh, karena mereka meyakini, nah, saya ibadahnya pas-pasan, sholat aja sering telat misalnya, bahkan waliyadzubillah sebagian mereka sering bolong, sementara ini orang saleh, benar perkataannya. Wal haula wala quwwata illa billah. Wattikhaduhum wasaila wa wasail ta indallahi azza wa jalla, dan menjadikan mereka kuburan orang-orang saleh dan wali-wali Allah menurutnya sebagai wasilah, perantara, penghubung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abadu al-qubura wal-adrihata bihadhihi al-khadi'ati syaitaniyati, maka jadilah tadi manusia tadi mengibadahi kuburan dan juga makam dengan tipu daya syaitan seperti ini. Wa asyraku billahi azza wa jall, dan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadu'atul kufri yad'una an-nasa bi asalibi mukhtalifatin, para penyeru-penyeru kesesatan tadi menyeru manusia dengan berbagai macam bentuk metode, berbagai macam bentuk gaya, cara dan upaya. Maka pentingnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan at-thabat, kekokohan dari fitnah, kekokohan dari penyimpangan, nah, kekokohan dari syubuhat, at-thabat. La yudhiru 'alaiha syai'un min al-intiqadi, tidaklah menampakkan atasnya, tidaklah sesuatu itu, atau la yadharu 'alaiha syai'un minal intiqadi, dan tidaklah sesuatu itu nampak atasnya dari kesalahan-kesalahan. Ditampakkan yang baik-baik. Nah. Wa la ya'rifuha illa ahlul basirah, tetapi tidak ada yang mengetahui tentang kekeliruan, kejelekan, kesalahan yang didakwahkan oleh du'atul dalal tadi kecuali orang-orang yang memang mengerti dalil, para ulama, orang-orang yang mengerti nas. Nah, dan di zaman sekarang adalah al-imam, diantaranya adalah al-imam al-mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizallahu ta'ala wara'ah, dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, bisa membaca. Nah, ini nanti arahnya kemana? Nah, bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya samar, hingga akhirnya beliau memperingatkan bahaya sururiyah, bahaya ikhwanul muslimin, bahaya tokoh-tokoh yang menyimpang, Sayyid Qutb, Abdurrahman Abdul Khaliq. Seperti di zaman sekarang juga, misalnya Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, diperingatkan oleh beliau, Abu Hasan Al-Misri, Salman Al-Audah, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang sedang hangat-hangatnya, Dr. Muhammad Ibn Hadi, hadanallahu wa iyyah. Beliau peringatkan, karenanya memang tidak ada yang tahu kecuali ahlul basirah, orang-orang yang memang kenyang dengan dalil, orang-orang yang kenyang dengan pengalaman, tahu. Tayyib. Waqad tabayyana min hatainil mas'alataini anna du'ata ad-dhalali 'ala qismain. Maka jelaslah sekarang dari dua pembahasan yang telah kita ambil, yakni masalah atau pembahasan yang ke-74 dan 75 bahwasanya para dai-dai kesesatan itu terbagi menjadi dua. Qismun yad'u nasa bighairi ilmin. Jenis yang pertama adalah jenis yang menyeru manusia tanpa ilmu, tanpa hujjah. Nah, kalau ini di sebagian talabatul ilmi akan tahu dan mudah. Karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajak, dia seru tanpa memakai dalil, sudah. Sehingga orang yang asalnya pelaku maksiat, kemudian baru ke masjid seminggu, dua pekan, sebulan, dua bulan, sudah diminta berdakwah. Sudah, pokoknya Anda ikut saja, berdakwah. Tugasnya apa? Ngajak manusia ke masjid, kayak Anda dulu kan, saya ajak ke masjid. Nah, mudah yang demikian. Nah, untuk membantahnya, mengetahuinya, itu adalah perkara yang keliru, perkara yang salah. Nah, dan mereka lakukan itu, melakukan ini, bikin syariat itu, mana dalilnya? Mana nasnya? Tidak ada. Wa qismun yad'u an-nasa ila mukhalafati al-haqqi wa huwa ya'lamuhu. Jenis yang kedua adalah jenis seorang dai penyeru yang menyeru manusia kepada penyelisihan kebenaran dalam keadaan dia mengetahuinya. Waliyadu billah. Menyeru, mengajak manusia untuk menyelisihi kebenaran dalam keadaan dia sadar apa yang dia seru itu adalah sebuah kebatilan. Kata Al-Imam Al-Barbahari, jenis yang kedua ini seperti syaitan marid, syaitan yang sangat jahat, marid, betul-betul terkutuk, sudah tahu itu kebatilan tapi justru menyeru manusia kepada kebatilan. Sudah tahu al-haq tapi dia tidak mau mengamalkan al-haq, bahkan dia tentang, dia tinggalkan al-haq demi dunia. Demi dunia. Wal awwalu dhalun, yang pertama ini dai yang seperti itu, dai yang sesat. Wa tsani fasiqun, yang kedua ini jenis orang yang fasik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diuraikan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah ini menjadikan kita untuk terus berhati-hati, menjadikan kita untuk terus waspada, menjadikan kita untuk terus bisa istiqamah, dan menjadikan kita tersadarkan betapa mahalnya al-istiqamah, betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya ilmu yang bermanfaat itu, melebihi dunia dan seluruh isinya. Karena kalau sudah Allah Subhanahu wa taala sesatkan untuk mengikuti hawa nafsu dia, maka tidak ada yang akan bisa menunjukinya lagi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah tahu ini loh yang benar. Tapi memang dia tidak mau mengikuti kebenaran dengan berbagai macam bentuk hilah, alasan. Nah, tipu daya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, semoga yang sedikit ini memberikan faedah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni kita atas berbagai macam bentuk taksirat, kekurangan-kekurangan kita di dalam mengamalkan perkara yang wajib, menjalankan perkara yang wajib, dan juga atas dosa maksiat yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hasan.